Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi wujahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada dakuda harfin kutiba yuktab abadal abadin dahirin dahirin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat baik berupa rohani maupun berupa jasmani sehingga kita masih bisa bertatap suwa atau mengkaji ilmu pada malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Sahabat pendengar radioku 88.0 FM dimanapun Anda berada, pada malam ini, pada kajian pesantren hatiku ini, kita akan mengkaji kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya daripada Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, yaitu sebuah catatan-catatan kecil beliau ketika beliau masih belajar di pondok Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Sumit. Yang mana pada pembahasan pertama di sini beliau menyebutkan tentang bab ilmu, membahas tentang ilmu. Tentang ilmu di sini al-faidatul ula, langsung kita saja kita membahas al-faidatul ula, faedah yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk membaca doa wa qur rabbi zidni ilma. Dan perkara ini pun diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bagindanya, kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku itu ilmu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah merupakan sumber ilmu, beliau masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber ilmu, apalagi kita. Kayak begitu ya. Nah, oleh karenanya sahabat dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti daripada mengkaji ilmu atau mempelajari ilmu. Itu faedah yang pertama. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua, langsung saja kita lanjutkan bahwasanya ada sebuah hadis di dalam kitab ini yang menyebutkan pada suatu hari sahabat Abu Hurairah memanggil kepada para sahabat. Pada waktu tersebut para sahabat itu lagi kumpul-kumpul atau berdagang di kota Madinah. Di pasar kota Madinah. Sehingga sahabat Abu Hurairah memanggil, "Wahai para sahabat, apa yang kalian lakukan di sini? Di Masjid Nabawi itu sedang dibagikan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitu para sahabat mendengar di masjid lagi dibagikan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat langsung berbondong-bondong mendatangi Masjid Nabawi. Akan tetapi tatkala mereka mendapati Masjid Nabawi itu kosong, tidak ada apapun, mereka pun pulang ke pasar sambil mencari Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, kata kamu, sekarang ini ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibagi. Ini mana kok enggak ada ini?" Sehingga protes. Kata sahabat Abu Hurairah, "Masa sih enggak ada? Apa yang kamu lihat di masjid? Kami ketika mendatangi masjid, kami lihat ada orang yang lagi ngaji Al-Qur'an. Ada orang yang lagi ngaji ilmu, ada orang yang lagi berzikir. Mana ada yang bagi warisan?" Kata sahabat Abu Hurairah, "Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Majelis ilmu itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan dengan membaca hadis, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dirham dan juga dinar. Dirham dan dinar itu adalah mata uang yang berlaku di kota Madinah saat itu. Artinya harta. Para nabi tidak mewarisi harta. Wa innama warasu al ilma. Akan tetapi para nabi itu adalah mewariskan ilmu. Oleh karenanya sahabat radioku 88,0 FM dimanapun Anda berada, inilah warisannya Rasulullah. Warisannya Rasulullah adalah ilmu, bukan yang lain. Kebanyakan daripada kita ini tertipu. Disangka yang kaya raya itu adalah yang punya banyak harta, yang punya rumah yang mewah, yang punya mobil yang banyak, dan lain-lain semisalnya. Tidak. Bukan itu bukan itu yang menunjukkan kekayaan seseorang. Makanya di dalam, kalau kita keluar tema sedikit ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lain, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Akan tapi kaya adalah ghinan nafsi, jiwanya yang kaya. Jiwa yang kaya itu apa? Yaitu kaya dengan ilmu. Kaya dengan ilmu. Oleh karenanya sahabat, jangan pernah tertipu. Banyak daripada zaman sekarang lebih mementingkan harta daripada ilmunya. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu khairu minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu itu menjagamu sementara engkau menjaga harta. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih, ilmu itu adalah hakim, akan menghakimimu, menyelamatkanmu, sementara harta akan dihakimi. Semakin banyak harta, semakin berat pula hisab yang akan kau dapatkan di akhirat nanti. Itu ya para pemirsa dimanapun Anda berada. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'u, kathirin fuqaha'uhu, qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian ini hidup di zaman ini, Rasulullah berbicara kepada para sahabat, kalian ini hidup di zaman yang ahli fagi, yang ahli hukum lebih banyak, tapi yang ahli pidato sedikit, yang ahli qurra' sedikit. Kathirun mu'tu, qalilun sa'ilu, kathirun mu'tu. Yang minta-minta sedekah itu sedikit, tapi yang memberi sedekah itu banyak. Sampai-sampai pada zaman tersebut, orang yang ngasih, yang mau memberikan sedekah itu bingung. Ini kemana saya mau ngasih sedekah saya? Ini kemana saya mau mengasihkan, memberikan harta saya? Ini kemana? Itu zaman tersebut. Yang ahli pidato sedikit, tapi yang fagih di mana-mana banyak. Kata Nabi, al-amalu fihi khairun minal ilm. Amal di zaman tersebut lebih bagus daripada ilmu. Maksudnya apa? Ilmu sedikit tapi diamalkan itu sudah cukup pada zaman tersebut. Karena apa? Karena pada zaman itu orang yang ahli fagi banyak. Sehingga saking banyak ahli fagi, semakin banyak orang yang ahli hukum, kita tidak perlu takut kemaksiatan. Kita tidak perlu takut jatuh ke lembah kemungkaran. Tidak usah zaman dulu ya, zaman sahabat, zaman orang-orang tua kita kecil terdahulu, itu di mana-mana banyak kita temukan ustadz atau orang awam hafal safinah, hafal akidatul awam, iya kan, di masjid-masjid, di musola-musola itu sering dibacakan sifat 20, wujud kidam bako khalafatun lil hawadisi, itu kan banyak itu kan. Nah itu, apalagi zaman terdahulu. Akan tapi di kelanjutan hadis di sini disebutkan, wasayati alannasi zamanun, dan akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa kebalikannya. Qalilun fuqaha'uhu, yang ahli hukum, yang faham agama sedikit. Kathirun khutaba'uhu wa qurra'uhu, akan tetapi yang ahli pidato, yang ahli ceramah, yang pintar berceramah itu banyak, yang ahli pidato itu banyak. Kathirun sa'iluhu qalilun mu'tuh, yang minta-minta banyak, yang ngasih sedekah sedikit. Kan begini, ini zaman sekarang. Kebalikannya yang ahli pidato di mana-mana banyak, padahal bukan kapasitas dia sebagai kiai. Mereka berbicara, berpidato hanya modal satu ayat, satu hadis. Bagus. Siapa yang melarang? Silahkan berdakwah. Akan tetapi banyak zaman sekarang yang dakwahnya kurang berbobot atau tidak berbobot sama sekali karena mereka belum mempunyai bekal ilmu yang matang ketika mereka berdakwah. Sehingga apa yang terjadi? Rusak umat. Yang disampaikan salah-salah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu fihi khairu min al-amal. Ilmu pada waktu tersebut lebih baik, lebih afdol daripada amal. Maksudnya apa? Makin banyak ilmunya, walaupun belum tentu dia amalkan, semakin banyak ilmunya, maka akan semakin selamat dia. Amin. Itu. Kalau kita belajar itu kan, ada pepatah mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Iya kan? Orang fa'alimun bi ilmihi lam ya'mal. Orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Ya kan gitu? Dan seperti iya, berarti orang yang mempunyai banyak ilmu tetapi belum diamalkan bisa jadi musibah. Akan tetapi perlu diketahui, zaman sekarang makin banyak ilmu yang kita miliki, walaupun belum tentu di suatu saat nanti kita amalkan, tetapi akan selamat diri kita. Contoh ilmu akidah, belum tentu kita mengamalkannya. Akan tapi ini penting, makin banyak kita mempelajari ilmu akidah, makin selamat kita. Juga ilmu fikih, ada beberapa permasalahan fikih yang belum tentu diamalkan di dunia nyata. Yeah. Atau sangat jarang terjadi. Contoh gimana? Contoh misalnya kita ini di masyarakat Indonesia, kita kalau sholat itu pakai bismillah, al-fatihahnya, ya kan? Tetapi perlu kita kaji suatu apa? Perlu mengkaji bagaimana bismillah itu menurut pendapat ulama, khusus dalam masalah sholat. Belum tentu kita amalkan karena kita sholatnya pakai bismillah, ya kan begitu? Akan tetapi dengan kita mengkaji masalah bismillah di sholat ataupun di Al-Quran, maka kita akan tahu bagaimana pendapat ulama ketika seseorang tidak membaca bismillah ketika sholat. Ada yang baca bismillah atau tidak, maka kita akan selamat karena kita tahu. Coba kalau tidak tahu, kan akhirnya ngikut sana ngikut sini, kan begitu ya. Atau masalah kunut, itu harus tahu, ilmunya harus tahu. Kata Nabi, al-ilmu fihi khair min al-amal. Ilmu di pada saat tersebut lebih bagus daripada amal. Maksudnya makin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, maka makin selamat dia di akhirat nanti. Pemirsa Radioku 88,0 FM di mana pun Anda berada. Oke, di faedah berikutnya. Faedah berikutnya kita akan lanjutkan tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda, tetap bersama kami di Radioku 88.0 FM. Baik, al-faedah ar-rabi'ah. Qala al-Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri berkata rahimahullah, "Law kana lil-ilmi suratun, lakarat suratu ahsan min surati syamsi wal qamari wan nujumi was-sama'." Seandainya ilmu itu mempunyai gambar, mempunyai bentuk, lakarat suratuhu, maka niscaya bentuk daripada ilmu itu ahsan, lebih baik, lebih bagus, min surati syamsi wal qamari wan nujumi wassama, daripada bentuknya matahari, bulan, bintang-bintang dan langit sekalian. Seandainya ilmu itu mempunyai bentuk gambar fisik, maka fisiknya ilmu itu akan mengalahkan indahnya matahari, mengalahkan sinarnya matahari, mengalahkan keindahan bulan, mengalahkan terangnya bintang-bintang, dan mengalahkan indahnya langit yang ada di atas kita. Al-faedah al-khamisah, faedah yang kelima. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Imam bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, khuyira Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dikasih pilihan, bainal ilmi wal mali wal mulki, antara ilmu, harta ataupun kerajaan. Ini Nabi Allah Sulaiman dikasih pilihan sebelum beliau menjadi orang yang paling kaya di dunia. Sebelum orang yang menjadi orang paling kaya di dunia, Jadi orang yang paling kaya di dunia itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi beliau dikasih pilihan, Sulaiman, pilih ilmu, harta atau kerajaan. Apa yang dipilih oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam? Fakhtarul ilma. Ternyata Nabiullah Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Fa'atahullahul mala wal mulka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabiullah Sulaiman itu harta dan juga kerajaan. Memilih ilmu, harta, kerajaan dikasih sama Allah sehingga beliau menjadi manusia yang paling kaya di dunia ini. Oleh karenanya, pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, jika seseorang sudah memilih ilmu, maka yakinilah harta dan kerajaan ataupun dunia akan ikut kepada orang yang memiliki ilmu tersebut. Ilmu adalah keberkahan yang berjalan. Orang yang mempunyai ilmu, dialah manusia yang berkah. Dengan catatan ilmunya diamalkan. Sehingga sangat rugi jika seseorang tidak memilih ilmu baik untuk hidupnya. Berikutnya al-faedah as-sadisah, faedah yang ke-6. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man arada dunya fa alayhi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia dengan ilmu. "Waman arada al-akhirah fa alayhi bil ilm." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia juga harus dengan ilmu. "Fa innahu yuhtaju ilayhi fi kulli minhumā." Karena sesungguhnya ilmu tersebut dibutuhkan di setiap keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Kalau kita pengen hidup kaya di dunia, kalau kita pengen hidup bahagia di dunia, kalau kita kepengen segala keperluan kita dipenuhi di dunia, maka jika kita pengen dapatkan itu semua, harus didasari dengan ilmu. Begitu ya. Itu di dunia. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya ilmu bisa kaya raya, tidak mungkin. Pengen kerja harus punya ilmu, ya. Apa kerja yang perangan tukang? Tukang harus ada ilmunya. Iya, tukang bangunan dia. Kalau tidak ada ilmu, bisa dia bangun pendopo gitu. Bisa dia membongkar atap, membangun atap, kan tidak bisa. Bisa hancur. Iya, harus punya ilmu. Itu yang sederhana. Akan tetapi ya sesuai dengan pekerjaannya, maka dia mendapatkan hasil sesuai dengan pekerjaannya. Makin tinggi jadi manajer, hanya modal duduk-duduk doang kan di kantor, memantau kerja anak buahnya, dia nggak turun, dia nggak ngangkat anu, nggak ngangkat kayu, nggak ngecor, tidak berat, tetapi gajinya besar. Ya hajatnya dia bisa beli mobil yang mewah, rumah yang mewah. Kenapa? Karena ilmunya makin tinggi. Ya kan? Makin tinggi. Makin tinggi lagi jadi apa? Pejabat. Pejabat cuman berbicara, yang kerja tidak, bukan mereka. DPR cuman mengesahkan undang-undang. Cuman tanda tangan, duduknya enak di kursi yang empuk, pakai AC, tetapi uangnya masuk terus. Kaya itu dari sisi dunia. Maka akhirat juga begitu. Pemirsa di mana pun Anda berada. Kalau kita kepengen kaya di akhirat, kalau kita kepengen hidup indah di akhirat, kalau kita kepengen hidup enak di akhirat, maka harus dengan ilmu. Bagaimana bisa kita mendapatkan sorga jika kita tidak mendasari diri kita dengan ilmu? Kan begitu. Bagaimana bisa sah sholat kita kalau tidak dengan ilmu? Harus pakai ilmu. Gitu ya. Berikutnya al-fa'idah sabi'ah, fa'idah yang ketujuh. Warada diriwayatkan, anna dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya dunia itu Allah kasih kepada hambanya, baik hamba itu mau ataupun tidak mau, baik hamba itu suka ataupun tidak suka, baik hamba itu senang ataupun tidak senang, dunia tetap dikasih oleh Allah. Sudah ada jatahnya. Kalau orang itu sudah Allah takdirkan kaya, maka dia mau berusaha sekecil apapun tetap jadi orang kaya. Allah kasih. Kalau orang itu sudah Allah takdirkan jadi orang miskin, maka sekuat apapun usaha dia tetap gak jadi kaya-kaya. Kan begitu. Dunia ini misteri, ikhwan. Banyak saudara-saudara kita yang S1-nya sarjana kehutanan, sarjana pendidikan, ekonomi, sarjana ekonomi, sarjana hukum, apalagi tukang sapu. Tapi begitu selesai kuliah jadi pegawai Indomaret. Jadi tukang sapu katanya tadi kan. Malah lebih banyak yang menganggur, pengangguran. Padahal S1-nya jurusan hukum, jurusan politik, macam-macam. Keluar jadi kuli. Itu misteri dunia. Dan banyak yang tidak tamat SMP, tidak tamat SMA bisa jadi menteri. Jadi bos. Jadi orang kaya raya. Kenapa? Karena itu tadi. Dunia itu Allah kasih kepada hambanya. Jadi ada jatahnya gitu. Iya, ada jatahnya masing-masing. Tapi ingat lanjutan hadis di sini, wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali yang Allah cintai daripada hambanya yang baik-baik. Insyaallah. Jadi hanya orang baik saja yang Allah berikan ilmu tersebut. Maka beruntunglah bagi Anda yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, atau ada daripada keluarga Anda atau anak cucu keturunan Anda yang berada di tempat ilmu, karena berarti dia sudah Allah cintai dan Allah golongkan sebagai orang yang baik. Masyaallah. Ya. Jadi berbeda di antara rezeki dengan ilmu ya. Beda. Rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemberian dari Allah Ta'ala tentang masalah rezeki itu ada Allah dan jatah gitu ya. Rezeki itu lebih umum, ilmu itu khusus. Ilmu bagian daripada rezeki. Akan tetapi ilmu Allah khususkan kepada orang-orang yang dibedakan, Allah khususkan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Iya betul, ilmu itu. Iya benar, betul. Iya betul. Baik, ya, insyaallah kita akan break lebih dahulu ya. Dan sahabatku, kami lagi bisa bergabung bersama kami lewat telepon ataupun WA di 0852 4671 4330.